Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak yang telah memberikan kepada kita karunia yang besar berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, yang itu semua adalah nikmat besar yang wajib kita syukuri dengan mengamalkan amalan-amalan soleh yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah azza wa jal. Karena ketahuilah segala nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Di antara kita ada yang diberikan nikmat kesehatan, tapi kemudian dia merusak kesehatannya dengan mengkonsumsi sesuatu yang Allah haramkan, nanti di akhirat dia akan pertanggungjawabkan itu semua. Demikian seseorang diberikan kekayaan, namun kekayaannya dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan sesuatu yang Allah murkai, ya, dia pun akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu setiap hamba akan ditanya, dipertanggungjawabkan atas nikmat yang diberikan kepadanya. Tsummalatus alunna yauma idzin 'anil na'im, dipertanyakan tentang nikmat. Untuk apa nikmatmu? Ya, kau pergunakan kekayaanmu, kau pergunakan kesehatanmu, kau pergunakan. Ya. Maka alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ya. Yang telah memberikan kepada kita kesehatan. Ya. Demi Allah, kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Hanya orang yang kehilangan kesehatan yang merasakan betapa berharganya nikmat sehat tersebut. Terkadang kita lupa, terkadang kita lalai daripada mensyukuri nikmat Allah. Allah sudah kasih kita nikmat luar biasa. Tapi kemudian kita manfaatkan, tidak kita manfaatkan dengan baik. Begitu nikmat itu hilang dari diri kita, barulah terasa betapa besar nikmat yang selama ini kita rasakan. Maka alhamdulillah ketika kita diuji dengan rasa sakit, berhusnudanlah kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar tidak lalai dari mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan keutamaan doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang artinya Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikanlah untuk kami fiddunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan. Kebaikan dari sisi agama, ya, dengan dibimbing kepada jalan yang benar, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, ya, dijauhkan daripada kesesatan, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah untuk kami kebaikan di akhirat, dengan dimasukkan ke dalam surga, ya, dipermudah dalam hisab, diampuni dosa. Nah, itu semua kebaikan akhirat. Nah, oleh karena itu, kita akan bahas keutamaan doa ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan yang ada di dalamnya, menjadikan kita mengamalkan dan senantiasa berdoa dengan doa ini. Disebutkan di dalam hadis riwayat Shalihin, nomor 1466. Datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastahibbul jawami'a minad du'a, senang untuk berdoa dengan doa yang sempurna. Jawami minad du'a itu kalimatnya pendek, tapi maknanya luas. Ya, kalimatnya pendek, tetapi mengandung kemanfaatan yang besar. Ya. Wa yada'u ma siwa dzalik, dan meninggalkan doa, artinya senantiasa membawa doa itu kepada doa-doa yang lain. Nah, hadis rawahu Abu Dawud. Kemudian hadis setelahnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, sungguh Allah telah meridhoinya. Karena aktsaru du'ain nabi, adalah doa yang paling banyak yang didoakan oleh nabi. Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah untuk kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami, jauhilah kami daripada azabun nar, daripada azab neraka. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, zada Muslim ditambahkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Muslim dikatakan, wa kana Anas, adalah Anas, idza arada al yad'a, kalau beliau mau berdoa, bidakwa dengan suatu doa, da'a biha, beliau berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa idza arada al yad'a bidu'ain da'a biha fihi, dan ketika beliau berdoa dengan doa yang lainnya, beliau pun menyertakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menganjurkan untuk kita semua, di setiap kita mau berdoa, berdoalah ya dengan doa yang mempunyai keutamaan besar, dan jangan meninggalkan daripada menyertakan di akhir doa itu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, karena kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu sebagai penyaring dari doa-doa yang kita panjatkan. Nah, maka daripada itu barakallahu fikum, setiap kita berdoa dan suatu doa, akhiri doa kita dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah untukku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta jauhkanlah kami, lindungilah kami daripada azab neraka. Karena bisa jadi doa yang kita panjatkan itu, yang kita inginkan itu tidak baik menurut Allah. Itu buruk untuk diri kita. Maka dengan Rabbana atina itu, agar Allah menyaring yang diberikan untuk kita yang baik-baik saja untuk kita. Misal di antara kita ada yang doa kaya, ya Allah saya minta kekayaan. Nah, begitu diberikan kekayaan, ternyata dia menjadi hamba yang sombong. Dia yang tadinya rajin ibadah, jadi malas ibadah. Lalai dengan usahanya, dibentangkan rezeki, dia sibuk cari uang. Yang tadinya rajin ke masjid, jadi lupa ke masjid. Yang tadinya rajin hadir majlis taklim, tidak lagi hadir di majlis taklim, sibuk ngurusin dunia. Maka ini baik atau buruk hakikatnya untuk dirinya? Ya? Itu adalah keburukan. Itu adalah keburukan. Berarti kekayaan yang kita minta tadi baik atau tidak untuk kita? Tidak baik. Karena ketika kita doa kaya, dikabulkan kaya sama Allah, justru kita menjadi hamba yang lalai. Kita justru menjadi hamba yang sombong. Maka doa itu tidak baik. Ya, kekayaan itu tidak baik. Maka dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita minta, ya Allah, berikan untukku yang baik-baiknya saja. Di dalam doa kita, kita memohon, ya Allah, saya minta kekayaan. Saya minta istri yang cantik misalnya. Demikian para wanita, doa, ya Allah, saya minta suami yang tampan. Nah, dari doa yang kita panjatkan, ada yang mungkin itu tidak baik buat diri kita. Dari doa yang kita panjatkan, mungkin ada yang tidak baik untuk diri kita, untuk agama kita, untuk dunia kita. Maka dengan Rabbana atina fid dunya hasanah tadi disaring, ya, yang diberikan untuk kita, minta yang baik-baiknya saja. Kalau memang kekayaan yang kita minta itu justru tidak baik untuk diri kita, untuk agama kita, maka jangan kasih ya Allah. Saya doa kekayaan, saya minta istri yang cantik, saya minta suami yang tampan. Kalau memang itu semua tidak baik untuk agama saya, tidak baik untuk dunia saya, maka berikan untukku yang baik-baiknya saja. Demikian. Ya. Maka barakallahu fikum, doa apa saja. Misal di antara kita ada yang doa, ya Allah saya pengen ke Madinah, saya pengen kuliah ke Madinah. Ya Allah, saya pengen kuliah di luar negeri. Nah, belum tentu baik. Belum tentu baik. Ya. Nah, maka akhiri doa itu, ya Allah, setelah kita minta doa yang kita panjatkan, akhiri doa itu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau memang dengan kuliah di Universitas Madinah itu tidak baik misalnya, maka jauhkanlah dari diriku. Berikanlah bimbingan yang lain saja. Ganti dengan yang lebih baik menurutmu, ya Allah. Seperti itu. Baik, kita baca syarahnya. Insya Allah antum semua pasti, ya, pasti hafal dengan doa ini. Nah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bab fadli doa, bab tentang keutamaan doa. Di antaranya hadis Aisyah dan hadis Anas yang barusan kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah. Dari hadis Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan doa yang maknanya sempurna. Ya, salah satunya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini doa subhanallah. Meskipun pendek kalimatnya, tetapi manfaatnya dan keutamaannya sangat besar. Mencakup kebaikan dunia. Mencakup kebaikan akhirat. Yang seandainya kita tidak berdoa kecuali doa ini, itu sudah mendapatkan kesempurnaan yang lebih. Karena maknanya ketika kita berdoa ini, kita sedang meminta kepada Allah, yang baik-baik itu kasih kepada saya, ya Allah. Yang buruk-buruk, jauhkan daripada diri ini, ya Allah. Nah, oleh karena itu, ansahu nafsi wa iyyakum, ya. Setiap kita berdoa, ya, akhiri doa kita dengan kalimat doa tersebut. Di setiap mendapatkan waktu yang mustajab, perbanyak doa ini. Ketika sujud, baca. Ya, karena ketika sujud itu adalah waktu yang mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbih wa huwa sajid." Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Fa'aktsiru minad du'a, maka perbanyaklah dia untuk berdoa ketika sujud. Ya. Nah, terutama ketika sholat sunnah. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha. Nah, sholat malam, tahajud. Perbanyak doa ini. Perbanyak doa ini. Ketika sujud kita minta apa yang kita minta. Ya, minta anak keturunan yang soleh dan soleha. Ya, minta dibimbing, dipertemukan dengan teman-teman yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, kata Aisyah radhiyallahu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Nabi senang berdoa dengan doa yang pendek tapi kalimatnya luas. Wa yada'u tafasil, Nabi meninggalkan doa yang rinci. Ya, terkadang ya mungkin ada yang berdoa, ya Allah saya minta istri yang cantik, yang rambutnya lurus, yang hidungnya mancung, yang kulitnya begini dan begitu, terlalu rinci. Nah, dia tidak mengetahui, ya, dia tidak menyebutkan sesuatu yang mungkin itu baik untuk dia. Jadi seakan dengan berdoa seperti itu membatasi untuk dirinya. Nah, padahal kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta pasangan yang baik, ya, pasangan yang soleh dan ya kalau laki-laki soleha atau soleh bagi yang perempuan. Nah, itu insya Allah sudah mencukupi, ya. Nah, artinya diberikan oleh Allah pasangan yang terbaik. Karena tampan belum tentu baik, cantik belum tentu baik. Nah, kalau memang dengan diberikan istri yang cantik hati kita jadi enggak tenang, apalagi istrinya cantik, suaminya tampan tapi akhlaknya jelek, tapi agamanya jelek. Dia bermudah-mudahan dengan lawan jenis yang lainnya. Ya. ini sesuatu yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Atau ada diberikan pasangan yang kaya, ya Allah saya minta suami yang kaya, minta istri yang kaya. Begitu dikasih suami yang kaya, dikasih istri yang kaya, ternyata pasangannya sombong, pasangannya kasar, ya suka ya semena-mena terhadap pasangannya, ya ini justru tidak baik untuk dia, justru tidak baik untuk dirinya. Maka mintalah kepada Allah yang baik dari kebaikan dunia dan kebaikan menurut Allah di akhirat. Nah, kemudian dari doa Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadzal du'a ajma'ud du'a. Doa ini adalah doa yang paling sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah, yakni yasmal mencakup kullu hasanati dunya, semua kebaikan dunia. Min zaujatin shalihah, daripada istri yang shalihah. Wa markabin muri, kendaraan yang baik. Wa sakanun mutmainnin, tempat tinggal yang baik. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya daripada kebaikan-kebaikan dunia. Ya. Jadi subhanallah, doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah untukku kebaikan dunia, itu sudah mencakup kebaikan semuanya dari urusan dunia. Dari istri yang salihah atau suami yang soleh, tempat tinggal yang menenangkan. Ya, rumah yang bagus belum tentu menenangkan. Rumah yang besar belum tentu menenangkan. Tapi meskipun rumahnya kecil, rumahnya sederhana, nah, kalau Allah berikan keberkahan, Allah berikan ketenangan, akan tenang, akan nikmat tinggal di dalamnya. Apalagi kalau misalnya Allah berikan tempat tinggal yang besar, ditambah keberkahan dan ketenangan. Ya, nikmat yang luar biasa, yang wajib atasnya untuk bersyukur. Kemudian, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Kadzalika, kata Syekh Nusaim, yasmal hasanat al-akhirah kullaha, mencakup semua kebaikan akhirat. Semuanya. Minal hisabil yasir, daripada kebaikan ya di akhirat, hisab yang mudah. Wa i'ta'il kitabi bil yamin, diberikan kitab catatan di tangan kanan. Ya subhanallah. Tidak ada ketenangan di akhirat kecuali saat seseorang mendapatkan catatan kebaikannya di tangan kanannya. Tidak ada kebahagiaan pada hari itu, ya, kecuali dari seseorang yang setelah dihisab oleh Allah, kemudian dia mendapati catatan amal solehnya di tangan kanannya. Nah, wal mururi ala sirat bisuhulah, termasuk kebaikan akhirat, dia bisa berjalan melalui jembatan bisuhulah, dengan mudah. Nah, bayangkan, as-sirat pada hari itu disebutkan di antara tanda atau sifat as-sirat, adaqqu minasy-sya'r, lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas-saif, lebih tajam daripada pedang. Ya. Betapa tipisnya rambut, tapi ini lebih tipis. Betapa tajamnya pedang, tapi as-sirat lebih tajam. Ya. Lebih tajam jembatan pada hari itu. Ini sangat tipis, sangat kecil. Ya. Maka dengan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu diantaranya kita meminta hisab yang mudah, diberikan catatan di tangan kanan, ya, meminta agar dimudahkan ketika melalui jembatan, ya, wasyurbi min haudir rasul, diberikan ya apa namanya minuman daripada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dukhulil jannah, dimasukkan ke dalam surga, ila ghairi dzalik, dan yang lainnya min hasanatil akhirah, dari kebaikan-kebaikan akhirat. Nah, wala fa hadza du'a min ajma'il adiyah, maka doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu adalah doa yang paling sempurna. Li'annahu syamil, karena doa itu syamil, mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, wa kana Anas radhiyallahu anhu, dan juga Anas radhiyallahu anhu, yad'u bidzalik, doa dengan doa tadi. Ya, Nabi telah mengajarkan doa terbaik itu, dan Anas pun berdoa dengan doa tersebut. Wa idza da'a bi syai'in akhar da'a bidzalik aidan. Demikian Anas, ketika berdoa dengan doa yang lain, beliau pun mengakhiri atau menyertakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di dalam doanya tersebut. Ya'ni ka'annahu radhiyallahu anhu la yada'uhu abadan idza da'a. Yani seakan Anas itu tidak pernah meninggalkan sekalipun doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik ketika beliau berdoa dengan doa itu sendiri atau ketika doa yang lainnya, beliau pun sertakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di dalam doanya tersebut. Wa hadza yadullu ala fadilati hadza doa, itu menunjukkan akan keutamaan doa tersebut. Nah, maka barakallahu fikum, ya hendaknya kita senantiasa ya berdoa dengan doa yang mustajab, ya di waktu yang mustajab dengan doa tersebut, ya. Atau antum mau berdoa dengan doa yang lain, juga sertakan doa ini agar senantiasa diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk kebaikan dunia dipermudah kita untuk menunaikan hutang. Nah, jika kita mempunyai hutang dan tanggungan, ya kita doa sama Allah ya, agar dimudahkan urusan kita. Nah, kita menginginkan ya, anak kita diberikan apa jalan yang terbaik, doa sama Allah. Ya, itu semua kebaikan dunia. Wa annahu yanbaghi lil insan ayyadu abih, maka sepantasnya bagi seseorang untuk selalu berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, sebetulnya saya ini punya banyak keinginan. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi bahasa Arabnya enggak tahu bagaimana ya. Cukup doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian sambil antum bayangkan ya. Ketika antum meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, antum bayangkan apa yang antum inginkan. Ya. Barakallahu fikum. Bayangkan apa yang kita inginkan. Itu sudah mencukupi insyaallah. Wa li hadza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtamu bihi aswat at-tawaf. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan doa ini setiap kali beliau mengakhiri tawafnya. Setiap putaran tawaf beliau doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kenapa? Karena doa tersebut doa yang sangat sempurna, mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, kita di mobil, kita di motor, daripada bengong melamun, lebih baik doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah selesai tahiyat akhir, baca doa ini. Ya. Nah, insyaallah itu sudah mencukupi daripada kebaikan dunia dan akhirat. Nah. Di sisi lain, addu'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Berdoanya saja kita sudah beribadah. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Ya. Jadi doa itu semuanya ya, kalau doanya baik bernilai pahala. Berdoanya saja sudah ibadah. Saat kita memanjatkan doa kepada Allah, maka ya kita sedang beribadah kepada Allah. Dikabulkan atau tidak, kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibalas dengan pahala insyaallah. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, ya. Perbanyaklah berdoa terutama di masa-masa sekarang ini, kita sekarang sedang diuji ya. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan harta. Ya, banyak berdoa, banyak beribadah. Karena ibadah yang dilakukan di waktu-waktu yang manusia banyak lalai, nah, itu pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena ketika manusia lalai, ya, ujiannya pun semakin besar. Ya. Ketika iman turun, tapi dia tetap berusaha untuk beribadah, maka pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena, ya tadi, ya ujiannya semakin besar. Kayak sekarang misalnya kita, nah, tidak ada kajian di masjid, ya, jarang ketemu ikhwah, kemudian beberapa waktu yang lalu tidak dibolehkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, disadari atau tidak disadari, hati kita pasti mengalami ya, penurunan iman, menjadi lalai, menjadi ya, kurang semangat, semangat menuntut ilmu menurun. Ya. Tetapi ketika kita di waktu-waktu tersebut berusaha maksimal untuk berdoa kepada Allah, untuk tetap beramal soleh, maka balasan di sisi Allah lebih besar daripada ya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di waktu yang lapang. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini kajian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di pesan atau bisa menyampaikan langsung bagi ikhwan. Nah.